lambaian tanganmu iringi langkahku, terbesit tangga di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali thank you.

aku, kau lepas cintaku. Biasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya ya aku bersamamu. Cukup lalu setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, ku lewati itu. Biasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku fikirku salah mengertimu. Ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas. Ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya ya aku bersamamu. Terlalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku.

tadi kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk